Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa in asdaqul hadithi kitabullah. Wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhtathatuhah. Fa inna kulla muhtathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Khawati billah azzaikumullah. Kita masih dalam bab mandala ala khair dan kita akan masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang sebelumnya sempat kita baca, akan tetapi syarahnya belum kita pelajari. Tapi kita baca penjelasan dari Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Amma hadis Abi Al-Abbas Sahal bin As-Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Adapun hadis Abu Abbas kunyah daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yauma Khaibar, pada hari Khaibar, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yaftahullahu 'ala yadayhi, benar-benar akan aku berikan bendera yang menjadi tanda bahwa dia adalah pemimpin pasukan tersebut besok pagi kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atas sebab dari dirinya, ala yadayhi, di atas tangannya, yakni atas sebab dirinya, yuhibbullaha wa rasulah, dia adalah orang yang mencintai Allah dan rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Rasul dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dua predikat tentunya yang sangat diharap didambakan oleh setiap kita, yakni dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dinyatakan telah sah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, bahwa dia benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Wa hadha yataḍamman busra 'ammah wa busra khassah. Maka di dalam kalimat Rasul ini terdapat padanya busra, berita gembira secara umum, dan berita gembira secara khusus. Ammal 'ammah fa hiya qawluhu. Adapun berita gembira yang umum adalah sabda beliau yaftahullahu ala yadayhi. Ini berita yang sifatnya umum, menyenangkan dan menggembirakan setiap muslimin, yakni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan atas sebab laki-laki tersebut. Wa ammal khassah, adapun berita gembira yang khusus, fahiya qauluhu, yaitu pada sabda beliau yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini khusus bagi si rajul tadi, ya, khusus bagi laki-laki tadi yang akan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bendera, bahwa laki-laki tersebut cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta kepadanya. Taiba Khaibar mazari' wa husun lil yahud. Khaibar adalah mazra'ah, kebun-kebun, dan husun, benteng-benteng, karena memang terdiri dari sekian benteng, tidak hanya satu benteng. Dan penaklukan Khaibar ini cukup melelahkan. Kanat nahumi'a mil fisimal al-gharbi minal Madinah, yang jaraknya itu kurang lebih 100 mil. Jadi bukan jarak yang pendek, bukan jarak yang dekat, tapi jarak yang cukup jauh. 100 mil hampir sini Jogja, ya. Bisa jadi sini Jogja ini, 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 ada, kan? Kurang lebih, ya kan? 1,5 kilo. Iya. Sekitar 1,5 kilo. Berarti kalau 100 itu kan berarti sekitar 150 kilo. Sini Jogja. Jarak yang cukup jauh. Sakana hal Yahud kama sakana ta'ifa minhum al-Madinah nafsaha, yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Sebagaimana sebagian mereka, orang-orang Yahudi, menjadi penghuni Madinah, penduduk Madinah. Kenapa kok banyak orang-orang Yahudi berada di Madinah? Li'anna al-Yahud yaqra'una fi Taurah annahu sayub'ats nabiyun. Karena Yahudi, mereka membaca di dalam kitab Taurat akan diutus seorang nabi. Wa sayakun mahajiruhu ilal Madinah, dan tempat hijrahnya itu Madinah. Mereka tahu dengan ciri-ciri, ya, atau bahkan mungkin disebutkan secara rinci tempat hijrahnya adalah Yathrib, nama lain daripada Madinah, atau nama sebelum diubah dengan nama Madinah oleh Rasul. Setelah perubahan nama tersebut dari Yathrib kepada Thaibah atau Madinah, tidak boleh lagi digunakan nama Yathrib. Ada larangannya dari hadis Rasul. Sehingga mereka pun berbondong-bondong banyak yang tinggal di Madinah. Watu sama fil ahdil qadim Yathrib, dan disebut pada perjanjian lama, ini nama kitab-kitab pegangan mereka, Yathrib sebutannya. Lakin nahu nuhya an tasmiyatiha Yathrib wa nahu sayuhajir ilal Madinah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk menyebut Madinah dengan Yathrib. Wa sayakun ma tayyib wa annahu sayuhajir ila Madinah wa sayuqatil wa yantashir ala a'da'i, dan bahwasannya beliau akan berhijrah ke Madinah, ya, nabi tersebut akan berhijrah ke Madinah menurut al-ahdul qadim, ya, perjanjian lama kitab pegangan mereka, atau biasanya al-ahdul qadim ini disebut dengan kitab Taurat, al-ahdul jadid itu disebut dengan kitab Injil. Wa sayaqatil wa yantashir ala a'da'i, dan dia akan berperang dan menang atas semua musuh-musuhnya. Sudah ada beritanya seperti itu. Ya, mereka berharap tentunya bisa mengikuti nabi tersebut, karena dalam benak mereka nabi itu pasti dari Bani Israel, dari Yahudi. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menerus dari kalangan mereka, Allah jadikan anbiya dari Bani Israel. Ternyata kok bukan dari mereka, ya kan? Nabi tersebut dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Israel adalah Ya'qub, Ismail bin Ibrahim, Ya'qub bin Ishak. Ya, sama ketemunya juga kepada Ibrahim. Taib. Wa sakanu Khaibar. Tetap sampai mana tadi? Fa'alimu anna hadha haqqun wa dhabu ilal Madinah wa sakanuha. Mereka tahu bahwa ini adalah hak. Mereka pergi berbondong-bondong ke Madinah dan menempati tempat tersebut, dan mereka juga menempati Khaibar. Jaraknya masih cukup dekat lah kalau hitungannya, ya, 100 mil. Wa kanu yadhunnun anna hadha an-nabi sayakun min Bani Israel. Dan mereka dahulunya tentu beranggapan bahwa nabi ini akan lahir dari keturunan mereka, Bani Israel. Falamma bu'itha min Bani Ismail min al-Arab hasaduha. Di saat ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir tersebut dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi, mereka pun hasad, iri, dengki. Wa kafaru bihi wal iyadzu billah, dan kafir dengannya bukan karena tidak tahu dan bukan karena ya tidak kenal terhadap nabi tersebut, tetapi karena hasad. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan demikian, hasadan min indi anfusih mim ba'di ma tabayyana lahum. Mereka hasad dari diri-diri mereka setelah jelas kepada mereka al-haq. Falamma ja'ahum tayyib wa ba'da an kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Setelah mereka mengenali tentang ciri-ciri nabi tersebut sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Anak-anak kita sendiri, kalau apa saja yang menjadi tanda yang ada pada badan si anak tersebut kan kita tahu. Bahkan tidak hanya sekedar itu, karakternya, ciri-cirinya secara fisik dan secara akhlak, secara perangai, secara tabiat, semuanya kita tahu. Anak kita, ya kan? Mereka mengetahui Rasulullah SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka itu mengenali anak-anak mereka. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Di saat mereka ya datang kepada mereka Rasul tersebut yang mereka kenal, mereka ingkari. Mereka ingkari. Wa qalu laisa hadza huwan nabi alladzi busyirna bihi. Mereka mengatakan bukan ini nabi yang kita diberitakan dengan berita gembira akan kehadirannya. Bukan ini. Kita masih menunggu. Padahal mereka tahu bahwa beliau benar-benar nabi. Sebagaimana pendeta-pendeta Nasrani pada masa nabi itu juga tahu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran, kisah Mubahalah itu ya. Itu adalah kisah antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta-pendeta Nasrani Najrun. Kisah Mubahalah, bukan kepada Yahudi, kepada Nasrani. Karena mereka tahu dan mereka kemudian tidak berani. Ya. Mereka tidak berani untuk mubahalah. Kenapa tidak berani? Karena mereka tahu bahwa ini benar-benar nabi, yang di hadapan mereka itu adalah nabi. Mereka mengatakan satu dengan yang lain, kalian tahu bahwasanya dia betul-betul seorang nabi. Kalau kalian benar-benar mubahalah dengannya, maka tidaklah kalian pulang ke negeri kalian, melainkan anak-anak dan istri-istri kita pasti semua akan binasa. Tsumma nabtahil fa naj'ala anatullah 'alal kadhibin. Kemudian kita mubahalah untuk kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Pasti mereka akan binasa, tahu mereka. Ya, tidaklah ada seseorang yang mubahalah dengan seorang nabi pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak berani untuk melakukan mubahalah. Tayyib, wa hasala minhum ma hasal minal ahd ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal khiyana. Wakanu fil Madinah thalath qabail, dan terhasilkan dari mereka apa yang terhasilkan dari perjanjian bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada muahadah di antara Yahudi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muahadah tentunya di sana ada klausul apa istilahnya itu, poin-poinnya. Ada poin-poin perjanjian. Di antaranya tidak boleh menyerang, dan di saat kemudian salah satu pihak diserang maka akan membantu dan sebagainya. Nah ini di saat kemarin telah diceritakan ya, di saat dikepung oleh Al-Ahzab, pasukan daripada musyrikin yang bergabung sekian banyak kabilah itu sampai 12.000 mengepung Madinah, yang Madinah itu jumlahnya pada saat itu hanya 4.000 personil saja. Jadi sepertiganya. Dalam keadaan mereka musuh ini bersenjata lengkap. Hanya kemudian ada parit yang menghalangi mereka yang dibuat oleh kaum muslimin. Di belakang di Khaibar Yahudi berkhianat. Mestinya mereka punya kewajiban untuk membantu, tapi mereka berkhianat. Bahkan diketahui sebagian ya yang tertangkap tangan oleh muslimin yang ada di belakang, bahkan dibunuh oleh sahabiah, ternyata orang Yahudi. Maka pengkhianatan ini pengkhianatan yang sangat besar dalam kondisi yang sangat genting. Ini pengkhianatan seperti ini disebut dengan apa istilahnya, luar biasa kalau dalam perundang-undangan internasional sekarang pun ini dinilai sebagai pengkhianatan perang. Ya. Ini merupakan pelanggaran tingkat tinggi. Maka hukumannya ya pantas untuk kemudian diperangi. Wakanu fil Madinah tsalats qabail, di Madinah mereka ada 3 kabilah. Banu Qainuqa wa Banu Nadir wa Banu Quraidah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. 3 kelompok Yahudi. 3 kabilah besar ini. Wa kulluhum ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya telah melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Nabi Rasulullah. Walakinnahum naqadul ahad, akan tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut. Siapa? Kulluhum, semuanya, ketiga-tiganya. Fahazamahumullah, maka Allah binasakan mereka. Walhamdulillah. Sebagian pada kasus yang lain mereka diusir, sebagian ya, yang ini terkhusus untuk, enggak tahu ini yang bani mana ini ya, apakah Bani Quraidah ya, Bani Quraidah ataukah bani yang lain. Bani Quraidah insyaallah di sini disebutkan demikian. Walhamdulillah ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran yang pertama sebelum-sebelumnya itu Bani Qainuqa dan Bani Nadir, sudah mereka diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Mereka diusir, tidak dibunuh tetapi diusir karena pelanggaran yang mereka lakukan. Dan itu diabadikan di dalam surat Al-Hasr. Walau la kataballahu alaihim jala ala adzabum fid dunya. Seandainya bukan karena memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pengusiran atas mereka itu, misalnya mereka diadab di dunia ini ya, dihukum mati mereka, dihukum penggal. Dan kebanyakan mereka pun dalam perjalanannya meninggal dunia mereka. Di saat mereka diusir dari Madinah. Nah, Bani Quraidah ini yang terakhir ya. Wa kana akhiruhum Bani Quraidah alladzina hakama fihim Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu bi an tuqtal muqatalatuhum wa tusba nisa'uhum wa dzurriyyatuhum wa tughnam amwaluhum. Yang paling terakhir dari 3 bani tadi ya, dari 3 kelompok Yahudi tadi adalah Bani Quraidah yang kemudian dikepung di Khaybar. Kemudian mereka sebelum adanya Islam, mereka dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini pemimpin kabilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya, kemudian mereka meminta supaya yang menghukumi kami adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Maka Rasul menyetujui, diserahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Mu'ad pada saat itu sedang sakit. Ya. Terkena tombak atau terkena apa, al-muhim dalam keadaan sakit dalam perang Al-Ahzab itu. Dan Sa'ad bin Mu'ad pun kemudian menghukumi, dan hukuman tersebut dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apa itu? Biantuk tal muqatalatuhum, dibunuh para muqatil-muqatilnya, orang-orang yang terlibat dalam perang ya. Yani orang-orang yang usia sudah balig, laki-laki yang balig, semua dibunuh hukumannya, hukuman yang setimpal bagi perbuatan mereka. Watus banisa uhum, dan wanita-wanitanya ditawan menjadi budak belian, namanya ditawan. Wadzurriyatuhum, dan anak-anaknya juga statusnya menjadi budak, dibagikan kepada kaum muslimin sebagai budak-budak. Hartanya bagaimana? Watughnam amwaluhum, dan harta mereka jadi harta pampasan perang, ghanimah. Wa kanu sab'mi'ah, dan jumlah mereka pada saat itu 700 orang. Itu muqatilnya loh ya, belum wanita-wanitanya. Orang-orang yang harus menghadapi hukuman mati 700 orang. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Fahasaduhum an akhirihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh mereka semua. Dan mereka pun dilibas habis. Dipenggal satu persatu. Ya tentunya pemenggalan dengan cara yang syar'i, tidak ditampakkan, ya, cuman sekedar di absen. Mereka tidak tahu hukuman apa yang akan diterima. Sekedar mereka pasrah kepada hukum dari Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya mereka dipanggil satu persatu, penggal. Satu lagi panggil sampai habis 700 orang. Dan setelah itu Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia dengan luka-luka yang beliau alami, yang kemudian Rasul menyatakan bahwa saat meninggalnya itu ars Allah berguncang. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa hakadha al-yahud ahlu ghadar wa khiyanah wa naqdin lil ahd lil uhud. Demikianlah Yahud, orang-orang yang memang sangat gemar untuk berkhianat dan melanggar perjanjian. Mundu bu'itha fihim Musa alaihi salatu wassalam, semenjak diutusnya Musa. Memang seperti itu karakteristik mereka. Suka melanggar janji, melanggar kesepakatan, berkhianat, itu merupakan sifat mereka. Baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi Laut Merah. Ya kan? Baru saja selamat dari kekejaman dan kekejian Firaun, anak-anak laki-laki mereka disembelih, dibunuh. Dibiarkan anak-anak perempuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, lepas dari cengkeraman Firaun dan Allah tenggelamkan Firaun. Nah, setelah itu melewati tempat, di situ ada orang yang memuja daripada berhala, mereka menginginkan, ya Musa ij'alana aliha kamalahum ilahan kamalahum aliha, ya Musa jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan-Tuhan ini. Luar biasa mereka. Setelah itu baru saja ditinggal selama 40 hari. Ya Allah Subhanahu wa taala panggil Musa bersama dengan beberapa orang pilihan. Baru sekedar 40 hari, waktu yang sangat singkat, mereka sudah menyembah berhala yang namanya apa? Ijil, anak sapi. Patung anak sapi disembah-sembah. Hingga Musa kemudian pulang balik di situ diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan. Tobatnya pun mengerikan. Cara tobat yang belum pernah Allah terapkan kecuali ya kepada Bani Israel, dan tidak diterapkan kepada selainnya. Kalau dilakukan justru itu menjadi ya jalan menuju neraka, ya ini bunuh diri. Faqtulu anfusakum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobat kalian kepada penguasa kalian, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah diri-diri kalian. Cara tobat yang mengerikan. Kalau kita kan tobat hanya dengan mengakui telah terjatuh ke dalam dosa, kemudian menyesalinya dan berazam tidak akan melakukannya, kan gitu. Ini enggak. Kalau benar-benar tobat, bunuh diri ke diri kalian. Cara harakiri. Ini kan berat sekali tobat cara mereka ini. Karena memang demikianlah karakteristik mereka, ya. Wallahu musta'an. Adapun terjadinya harakiri, ya bagaimana bentuk terjadinya, memang dikhilafkan oleh para ulama dalam mufassirin, ya, para ulama mufassirin. Ada yang menyebutkan di sana Allah Subhanahu wa taala jadikan yang tidak ikut-ikutan nyembah ijil mereka yang membunuh saudara-saudara mereka. Kan berat sekali membunuh saudara-saudaranya sendiri. Memenggal saudaranya sendiri. Ada pula yang mentafsirkan Allah Subhanahu wa taala turunkan kegelapan pada mereka, kemudian mereka disuruh menggunus pedang-pedang mereka dan membunuh satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu diangkat awan tersebut, dan siapa yang masih tersisa hidup maka mereka diterima tobatnya. Al-muhim, cara tobat yang mengerikan. Manapun yang terjadi di antara cara tobat tersebut, yang intinya bahwasanya tobat Allah Bani Israel, dan itu syariat, ya. Itu adalah tobat yang mengerikan. Sehingga di saat diambil al-ahd oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat gunung di atas kepala-kepala mereka. Ya. Mereka bersujud dalam keadaan gunung di atas kepala-kepala mereka. Diambil janjinya. Ini juga gambaran bagaimana kondisi daripada karakteristik Bani Israel, orang-orang Yahudi. Taib hakadha al-Yahud ahlu ghadar wa khiyanah wa naqdin lil'uhud mundu bu'itha fi Musa alaihi salatu wassalam ila yaumina hadha wa ila al-qiyamah sa'ah wa ila yaumil qiyamah. Inilah orang-orang Yahudi, orang-orang yang memang sangat gemar untuk melanggar janji semenjak diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat tiba. Hum aqdarun nas bil ahd wa akhwanuhum bil amanah. Mereka adalah orang yang paling gemar melanggar janji dan paling suka berkhianat. Walidzalik la yuwassaq minhum abadan. Karenanya jangan pernah untuk kemudian percaya kepada mereka selamanya. La sorfan wala adla. Tidak dalam pertukaran, tidak pula dalam tebusan. Wa man wasaqa bihim aw wasaqa minhum fa innahu fil haqiqah lam ya'rif siratahum mundu ahdin qadim. Dan siapa saja yang kemudian memberikan kepercayaan kepada mereka atau sebagian dari mereka, maka sungguh orang tersebut dia tidak mengetahui hakikat daripada bangsa satu ini, tidak mengetahui sirah perjalanan hidup mereka semenjak lama. Bahkan ditulis oleh sebagian ulama secara khusus tentang karakteristik Yahud, tentang karakteristik daripada orang Yahudi. Satu kitab khusus diambil dari bukti-bukti di dalam Al-Quran. Dikumpulkan itu ada 70 sekian karakter. Al-muhim anna Khaybar kanat khusun wa mazari lahum wa ghazahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fatahallahu ala yadayhi. Yang intinya bahwasanya Khaybar itu merupakan benteng dan kebun-kebunnya yang Nabi SAW kemudian perang mereka dan Allah berikan kemenangan kepada beliau. Faqala Nabi SAW la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadi. Rasul mengatakan akan aku berikan bendera ini besok pagi kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan atas sebab tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul pun cinta kepadanya. Wahadani manqobatan azimatan, dan dua perkara ini adalah manqobah. Manqobah itu adalah keutamaan, dua keutamaan yang agung, yang sangat besar, yang setiap orang pasti sangat mendambakannya. Walula, alula yang pertama, an yaftahallah ala yadih, Allah berikan kemenangan atas sebab dirinya. Li'anna man fatahallah ala yadayna la khairan kathira. Karena orang yang Allah berikan kemenangan atas dirinya, kemenangan yakni dengan perantara dirinya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Fa'innahu in hadallah bihi rajulan wahidan kana khairan lahu min humrin na'am. Karena kalau dengan itu Allah berikan hidayah kepada mereka satu saja, ya, karena memang akhirnya tidak semua terbunuh, itu 700 itu tidak semuanya terbunuh. Ada yang kemudian masuk Islam, yang masuk Islam tidak dibunuh. ada sebagian yang kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya dan menjadi sahabat yang mulia. Maka satu saja dari mereka ini yang kemudian masuk ke dalam Islam mendapatkan hidayah, itu khairon lahu min khumrin na'am, lebih baik daripada unta merah, yakni minal ibil al khumr, dari unta yang merah. Wa innama khussa al ibil al khumr li'annaha aghlal amwal 'indal arab. Kenapa kok disebutkan dengan unta merah? Karena unta merah adalah harta yang paling bernilai tinggi. Harta yang paling bernilai tinggi saat itu bagi bangsa Arab. Ya. Kalau sekarang orang perang misalnya, kemudian mendapatkan jet misalnya, pesawat jet itu luar biasa. Kamu dapat bagian kamu pesawat jet satu, pesawat tempur satu misalkan, luar biasa itu harganya miliaran misalnya. Maka itu adalah sesuatu yang mungkin dalam saat ini yang paling mulia atau yang paling tinggi nilainya, atau harta yang lain, ya kan? Harta yang paling besar nilainya, paling mahal harganya pada masa itu adalah unta merah, sehingga Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada unta merah. Asaniyah yang kedua, yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Fidzalika fadlun li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Karena kita telah ketahui dalam hadis bahwa itu diberikan, ya, bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit matanya, kemudian diberikan ludah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diludahi dan sembuh seketika. Maka ini merupakan mangkobah, ya, merupakan keutamaan besar bagi Ali bin Abi Thalib secara khusus. Lianna nas fi tilka lailah ja'alu yadukun, yakni yahudun wa yatakallamun. Karena orang-orang pada malam tersebut, ya, karena memang Rasul bersabda tadi itu la'atiyanna ar-rayah ghadan, itu di malam hari. Ya, akan aku berikan bendera ini besok pagi. Bicaranya di malam hari. Nah, semalaman itu mereka tidak tidur dan memperbincangkan, ya, khaut yahudun itu iman yatakallamun, memperbincangkan. Man hadzal rajul? Siapa ini orang yang mendapatkan keutamaan yang sebesar ini? Falamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, di saat kemudian di pagi hari Nabi mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yastaki ainai. Nah, dikatakan Ali sedang sakit mata, ya Rasul. Yani anna aina ainaihi tuji'uhu wa yastakiha. Yani bahwasanya kedua matanya menyakitinya. Yani sedang sakit mata intinya, ya. Fada'a bihi fa'utiya bihi, kemudian dipanggil dan didatangkan Ali bin Abi Thalib di hadapan beliau, fa basaqa fi ainihi, kemudian beliau meludah pada kedua matanya. Wa da'a lahu, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bari'a ka'annahu ka'alam yakun bihi waja. Kemudian seketika itu sembuh seolah-olah tidak pernah ada rasa sakit, artinya tidak pernah mengalami sakit. Seolah-olah seperti itu, sembuh seperti sedia kala seketika. Orang kalau sakit diobati begitu kan ada prosesnya kan kesembuhan itu. Ini enggak. Seketika itu juga sembuh seperti orang yang tidak pernah sakit. Wa hadhihi min ayatillah ya azza wa jalla. Dan ini tentu menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Falaisa hunaka qatra wala kay wa innama huwa riqun nabi wa du'a'u sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana tetes mata ataupun kay ataupun ini cara pengobatan yang ada, tidak ada sama sekali. Sebatas hanya diludahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh Nabi. Seketika itu sembuh. Wa fi hadzal hadits dalil ala annahu yajuz linnas an yatahaddatsu fil amr li yatafarrasu fi man yusibu. Dan pada di sini juga terdapat dalil bahwasanya boleh bagi seorang untuk mereka memperbincangkan satu permasalahan untuk mereka mengamati, ya, siapa yang kira-kira akan mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau sesuatu itu baik, ya, harapan terhadap kebaikan itu adalah perkara yang baik. Lianna sahabah sa'ru fi tilka layla yadukuna layla tahum. Man yasul hadza? Karena para sahabat melakukan hal itu dan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya itu merupakan ya, apa namanya? Takrir ya. Ya, takrir bahwa hal itu boleh-boleh saja. Man yasul hadza? Wa kullu wahid yaqul la'allahu ana, dan setiap orang mengatakan bisa jadi itu adalah aku. Ya tentunya bukan dalam perkara-perkara yang remeh. Ini perkara yang kaitannya dengan din, dengan agama, dengan kemuliaan agama. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua manqabah yang azimah, yang besar. Yang pertama dijadikan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedua, status dirinya cinta kepada Allah dan Rasul dan Allah pun cinta kepada dirinya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dirinya. Wa fihi aydhan, juga keutamaan yang lain. Dalil ala annal insan qad yahibahu Allah ta'ala minal fadha'il ma lam yakhtur lahu 'ala bal. Dalil bahwasanya seseorang terkadang Allah berikan kepada dia satu karunia, satu keutamaan yang sama sekali tidak terbersit oleh dirinya. Kenapa? Karena pada saat itu Ali itu tidak hadir, tetapi keutamaan yang Allah telah siapkan tidak akan meleset. Walaupun Ali tidak ada di situ, semua orang berkumpul dan mengharapkan. Ternyata itu bukan untuk kalian. Maka orang-orang yang telah menempuh asbab, tetapi memang bukan jatahnya, ya tidak mendapatkan. Fa'ali laisa hadiran, warubbama la yakun indahu ilmun bi aslil mas'alah. Ali pada saat itu tidak hadir di situ, dan bisa jadi kata Syekh Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Ya, bisa jadi pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'tiyan narayaqo dan rajulan itu, ya. Ali tidak ada di situ sehingga Ali tidak mengetahui akan adanya keutamaan tadi. Tetapi keutamaan tersebut telah Allah sediakan untuk Ali sehingga di saat Ali tidak hadir pun didatangkan padanya. Wa ma'a dzalika ja'alallahu lahu hadhil manqaba. Bersama dengan itu Allah jadikan untuknya keutamaan tersebut. Fa fi hadza dalil ala annal insan qad yuhram asyai ma'a tarqubihi lahu. Nah, sekarang ini faedah yang lain, bahwasanya pada yang demikian terdapat petunjuk. Seseorang ya, terkadang dia terhalang dari sesuatu padahal dia sangat mengharapkannya. Wa qad yu'ta asyai ma'a dami khuturatihi ala balih. Dan terkadang sebaliknya mendapatkan sesuatu yang sama sekali itu tidak terbersit pada benaknya. Orang lain mendapatkan sesuatu yang ya, dia diberi sesuatu yang sama sekali tidak terbersit pada benaknya. Itulah keutamaan Allah yang maha luas. Dan kalau kita menyaksikan kehidupan dalam ya sepanjang hidup kita ini sajalah yang telah kita lewati. Ya, dari sisi perkara-perkara dunia, dari keutamaan-keutamaan yang dipandang oleh manusia, ya, kedudukan, jabatan, harta, dan semisalnya, ya kan? Orang terkadang di saat kecilnya kita lihat, masya Allah, ya, dia berprestasi, pendidikannya tinggi, tapi mencari pekerjaan sulit. Dapat pekerjaan pun juga dia di bawah orang lain. Tapi ada orang yang mungkin waktu sekolahnya ya jeblok, nunggak dan seterusnya begitu, ya. Tapi setelah dewasanya, sekolah juga tidak lulus-lulus misalnya. Setelah dewasa Allah berikan kepada dia keutamaan tersendiri, dia usaha mandiri, ternyata dia menjadi pengusaha. Ya kan? SMP ora lulus kasarane misalnya, ya kan? Tapi dia menjadi pengusaha. Dan mempekerjakan orang-orang pintar tadi itu. Yang secara dohir, wah ini sangat cerah masa depannya. Di awal ya kan, terlihat. Sehingga tidak bisa demikian. Itu perkara yang kita lihat dan kita saksikan. Dan tidak akan ada yang bisa membantahnya. Karena itu terjadi. Banyak contohnya. Ya kan? Dan orang yang mengejar-ngejar ijazah ternyata juga tidak ada manfaatnya. Banyak contohnya. Al-Muhim semata dengan kita yakni tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang telah dipinto itu apa istilahnya, ditetapkan bagian kita itu tidak akan kemana-mana. Ya. Itu yakin kita terhadap diri kita dan terhadap orang yang di bawah tanggungan kita. Fahamkan perkara ini. Jangan sampai kemudian menjual dunia, apa menjual agama untuk sekedar meraih dunia. Belum tentu apa yang kemudian usaha dia untuk dia raih itu kemudian teraih olehnya, tetapi dunia dia telah dia gadaikan. Alhamdulillah. Khasirat dunia wal akhirah. Kalaupun dengan berpegang dengan agama, berpegang dengan syariat, kok terkurangi dunia kita berada, itu bukan terkurangi, ya memang jatahnya seperti itu. Katakanlah, anggaplah, kok terkurangi, maka itu jauh lebih baik dengan terselamatkannya agama. Ya kan? Karena dengan itu kita akan selamat di akhirat. Hakikat daripada kehidupan kita ya nanti di akhirat itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih ada lanjutan ini nanti, penjelasannya cukup panjang sehingga kita kita putus di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih kita akan lanjutkan penjelasan Syekh terkait hadis ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait dengan apa? Ya, mau tanya itu beberapa maksudnya hukumnya menyembunyikan status tanda baca ya. Itu di perubah settingannya, jadi dia baca tapi seakan-akan dia tidak pernah baca. Itu hukumnya gimana? Terus yang kedua itu menggunakan aplikasi tambahan untuk menyembunyikan status baca WA. Orang ini membaca terus status WA, tapi tidak terlihat kalau dia itu membaca juga. Ada seperti itu. Ada, itu punya termasuk kategori gimana? Apakah masuk orang itu gimana atau mencuri atau gimana? Kan kita tidak tahu. Tapi timbul kayak prasangka gitu. Nah, tahunya di mana kalau orang itu? Dia tiba-tiba japri. Oh gitu. Japri dengan status itu, sering itu mana? Dan bagian lima itu memakai seperti itu. Makanya anak, duh ini kok bisa seperti ini, gimana, maksudnya apa gitu. Dia status anak itu dibaca, tapi dia selama itu tidak pernah baca status anak, tapi dia bisa menjapri anak dengan status itu. Memang ada aplikasi untuk menyembunyikan itu, ada itu punya gimana kategorinya atau masuk ya, kalau ada timbul prasangka kok kenapa orang ini harus menyembunyikan diri untuk membaca. Anak tidak tahu hukumnya apa, wallah alam. Iya. Wallahu a'lam, mana enggak tahu. Nah, perkara seperti ini ya bukan kapasitas kita untuk menjawabnya. Ya, kalau ilmu-ilmu sifatnya ilmiah ya kita bisa menjawab. Dalilnya ini enggak ada nih dalilnya. Kita enggak bisa menjawab. Nah. Perkara-perkara yang sifatnya kontemporer lah ya. Itu nanti Mas saya yang bisa menjelaskan sisi-sisinya. Ya. Mereka yang punya alat untuk bisa menjawabnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah.